Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih berada di hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, di mana kita diperintahkan untuk kembali mensucikan diri kita dengan cara bermaaf-maafan, dengan cara saling bersilaturahmi dan meningkatkan tali silaturahmi atau kasih sayang antara kita dengan yang lain. Pada hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-102 dari surah Al-Mu'minun yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kemenangan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga pada hari kiamat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-102 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini masih merupakan aluran satu kesatuan dari keterangan ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kondisi hari kiamat. Faiza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yauma izin wala yatasaalun. Kalau sudah sangkakala ditiup, kalau sudah trompet hari kiamat ditiup, maka tidak ada pertalian keluarga dan juga tidak akan ada yang saling bertanya satu sama lain. Kemudian setelah itu, faman saqulat mawazinuhu. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Dan ketika sudah sampai nanti waktu hisab, waktu perhitungan amal, maka kemudian akan ada dua kemungkinan. Ada orang-orang yang di sini Allah katakan sakulat mawazinuhu, yang berat timbangan amal kebaikannya. Para pendengar rahimakumullah, orang yang akan masuk ke dalam surga adalah orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Orang yang akan menang, orang yang akan bahagia pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang memiliki amal kebaikan yang banyak, dan ketika ditimbang maka amal kebaikan itu jauh lebih berat daripada timbangan keburukannya. Allah mengatakan di sini faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sungguh memang beruntung pada saat itu karena jiwa benar-benar sangat merasa galau, jiwa kita merasa sangat ketakutan karena dahsyatnya hari kiamat, dan pada waktu penghisapan disitulah nanti pada puncaknya seseorang akan merasa kebahagiaan atau akan merasa patah hati, putus semangat, ya, merasa kecewaan yang sangat besar karena dia melihat timbangan amal kebaikannya lebih sedikit atau lebih ringan daripada amal keburukannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini walaupun bercerita tentang kondisi hari kiamat, akan tetapi tentunya itu adalah puncaknya dan klimaksnya. Sedangkan kalau kita ingin timbangan kebaikan kita nanti menjadi berat di hari kiamat, maka itu harus kita lakukan mulai dari sekarang, mulai dari proses ketika kita menjalani kehidupan kita pada saat sekarang ini. Nah, mumpung kita berada di bulan yang mulia, bulan fitrah, bulan kemenangan, di mana pada hari ini adalah merupakan momen besar yang harus kita manfaatkan untuk membersihkan diri kita, yaitu dengan cara bermaaf-maafan kembali, ya. Jangan sampai ada perasaan dendam di dalam hati. Jangan sampai meninggalkan ketidakenakan pada diri orang lain. Oleh karena itu, ini adalah hari spesial. Ini adalah hari istimewa. Silahkan kita berkunjung ke rumah-rumah saudara kita. Silakan bersilaturahmi dengan kaum kerabat dan keluarga. Silakan mengunjungi teman-teman atau siapapun yang kita kenal dan bermaaf-maafan. dan saling memperkuat tali silaturahmi di antara kita, karena ini bukan kerja sia-sia. Karena ini bukan hanya sekedar untuk dunia saja, akan tetapi ini adalah merupakan pundi-pundi kita. Ini adalah merupakan simpanan kita, simpanan pahala kita, sehingga akhirnya nanti pada hari akhirat ketika amal kita dihitung, maka kita akan bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muflihun. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa ayat yang kita kaji ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya membuat kita lebih indah lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita mengkaji yaitu faman tsaqulat mawazinuhu Fa'ula'ika humul muflihun. Barang siapa timbangannya yang berat, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ayat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam surah atau juz amma juga, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, artinya yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala seluruh amalannya akan diberikan Allah ganjaran. Jadi dikatakan di sini siapa saja dalam menggunakan ada bentuk jama' mawazinuhu, artinya setiap amal kita memiliki timbangan khusus. Adakah timbangan khusus kita untuk sholat? Alhamdulillah, kalau kita melakukan sholat berarti ada timbangan kita. Ada atau tidak untuk timbangan harta, untuk zakat fitrah kita ataupun yang sebelum Ramadan, sebelum hari raya ini, maka itu akan ditimbang nanti. Ada duit pergi haji atau tidak, maka timbangan itu juga akan menimbang kita nanti di akhirat kelak nanti. Maka kalau seandainya pekerjaan kita dan timbangan-timbangan itu absensi atau tidak ada sama sekali, na'udzubillahi min dzalik, maka perlulah kita memperhatikan. Agar apa? Agar kita mendapatkan betul-betul ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita betul-betul merenungkan supaya bagaimana selama ini kita mendapatkan amal ibadah. Jadi kalau sudah mendapatkan amal ibadah, yang paling penting itu yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena dalam ayat itu, sebelum ayat itu berbunyi sebelumnya adalah wa in ta'azzana rabbukum, artinya hanya semata-mata Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan izin itu semua sehingga kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal lain adalah bagi orang-orang yang kebalikan dari ayat ini atau ringan timbangannya, yaitu ayat yang akan kita kaji setelah pertemuan ini, maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Dalam arti kata orang-orang merugi adalah memang betul orang yang betul-betul dalam keadaan merugi, tidak mempergunakan kesempatannya ketika hidup di dunia. Maka selama kita ini masih dapat menggunakan kesempatan beramal ibadah hidup kita di dunia, lakukanlah kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Semoga dengan amal ibadah kita ini kita dapat melaksanakan dengan baik. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran janjinya akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan ini. Sedangkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran janjinya yang sudah mengatakan bahwa Dia akan memberikan ancaman yang sangat hebat, hukuman yang begitu sangat berat kepada orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepadanya, itu akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih nyata nanti pada kehidupan di hari akhirat. Oleh karena itu, mari jadikan diri kita menjadi orang-orang yang mendapatkan penghargaan dari Allah dengan cara banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya kita tidak perlu merasa resah dan kita tidak perlu merasa ragu lagi pada saat nanti kita akan menjalani kehidupan di hari akhirat. Insya Allah pasti akan berbahagia dan pasti akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari isi hari-hari lebaran kita ini dengan kebaikan, mari sucikan diri kita, dan mari raih kemenangan di hari yang begitu mulia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.